Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di salah satu majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis tadhakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Karena pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam termasuk dari sekian langkah dan cara untuk menjaga persaudaraan antara sesama. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza tansahaka fansahu. Apabila saudara engkau meminta untuk dinasehati, maka berikanlah padanya nasihat. Terlebih kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Diminta atau tidak diminta, maka dia punya kewajiban untuk mengingatkan dirinya dan mengingatkan saudaranya. Karena kita semuanya mengetahui bahwa perjalanan hidup ini kita akan kuat dengan saudara kita. Kita akan digampangkan dalam kelurusan hidup karena ada saudara kita yang mau mendengkur, yang mau mengajarkan, dan yang mau memberitahukan. Maka oleh karena itu termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla di saat kita membuka majlis at-tadhakur wa at-tanasuh, majlis saling ingat mengingatkan, bertegur sapa, saling nasihat menasihati. Karena ini bagian dari agama Allah Azza wa Jalla. Terlebih di saat kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara barisan orang-orang yang dikeluarkan dari kerugian itu adalah orang yang gemar. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ. Orang yang saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, memberi faedah dalam hal yang benar dan kelurusan hidup. Tentu ini tidak mungkin kita akan lakukan dan bisa perbuat kecuali dengan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka alhamdulillah termasuk dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, digampangkan oleh Allah dan diringankan segala-galanya untuk menuju majlis at-tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Tentu nikmat ini perlu kita syukuri ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Karena termasuk dari kerugian seseorang. Di saat kemudian dia mencoba di dalam hidup ini mengumpulkan nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, kebagusan. Di saat dia memandang ketaatan itu bukan sebagai nikmat dari Allah. Bukan sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib untuk disyukuri. Loh, ada. Apa kira-kira yang menyebabkan sebuah ketaatan yang bisa dilakukan oleh seseorang, sebuah kebajikan yang bisa diperbuat oleh seseorang tidak dipandang sebagai sebuah nikmat? Di saat orang itu memandang kepada dirinya sendiri, muncul sifat akuisme. Saya mampu. Saya siap. Saya maju. Saya. Nah, di saat dia memandang terhadap dirinya, muncul yang diistilahkan dengan sifat ujub. Kalau dia itu sudah mengerjakan, maka muncul sifat ujubnya. Dia yang paling baik, dia yang paling bagus, dia yang paling terdepan, dia yang paling maju, dia. Sampai kemudian dalam sebuah ketaatan, dia menganggap bahwa dia yang paling banyak berjasa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah akibat di saat seseorang itu tidak memandang kalau ketaatan dan kebajikan yang bisa dia lakukan dan bisa dia selesaikan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang memandang bahwa itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, di belakang kebaikan yang mampu dia kerjakan akan banyak beristighfar kepada Allah. Akan banyak dia lakukan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bukankah kita ini banyak kekurangannya di saat melaksanakan yang wajib dan kewajiban? Khusyuknya terkadang lemah. Barakallahu fikum. Terkadang rasa keikhlasannya, ya, menurun. Tidak diperhatikan rasa harapannya ketika beribadah kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal semuanya ini harus mendasari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atas dasar dia memandang kalau itu merupakan sebuah nikmat dari Allah, kemudian dia melihat bahwa dirinya ini banyak kekurangan dalam melaksanakan dan memperoleh nikmat itu, maka dia akan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia telah mampu berbuat. Walaupun mungkin dia menganggap bahwa dirinya paling ikhlas barakallahu fikum di dalam berbuat. Ada kucing yang ganggu garuk-garuk kaki. Ya. Oh, marah dia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum sebagai gambaran. Bahwa jikalau seseorang itu melihat bahwa ketaatan yang dia lakukan, kebajikan yang dia lakukan adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terpanggil untuk kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah di saat dia selesai melaksanakan kewajiban itu. Walaupun mungkin dia telah sempurna menganggap dirinya, tetapi akan mesti di situ ada kekurangan. Dia akan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla setelah dia ada rasa kesyukuran, dia dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di saat dia melihat kepada dirinya yang sudah mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan itu, maka dia akan beristighfar. Karena banyak kekurangan yang dia dapatkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ilmu yang seperti ini akan bisa membangkitkan semangat kita. Bahwa tidak ada nikmat yang besar diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada titipan nikmat yang tinggi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Kecuali di saat hamba itu bisa menjaga amalan yang dikerjakan di saat dia mengerjakannya. Dan menjaga amalan itu setelah dia selesai mengerjakannya. Di saat dia mengerjakannya, Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk mungkin berupaya menyempurnakannya walaupun tetap kurang. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah dia selesai dari beramal, dia mencoba untuk menjaga, melindungi amalnya itu. Jangan sampai ada noda-noda yang merusaknya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, dalam setiap ketaatan yang kita lakukan, seperti malam ini, kita sama-sama duduk di sebuah tempat taqarrub ilallah, majlis ta'ah, adalah majlis kebaikan yang sangat besar di dalam hidup. Karena kita semuanya mengetahui dan menyadari di saat kita benar-benar Allah Azza wa Jalla tunjukkan sebuah ilmu sebagai nur, baru kita tahu ternyata hidup di dunia ini gelap gulita. Gelap gulita yang kita maksudkan adalah gelap dari sisi ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Di sana sini kita menemukan orang-orang menabrak syariat Allah. Di sana sini kita menemukan orang-orang yang benar-benar maaf-maaf tidak patuh kepada Allah. Padahal semua bahan hidup yang dia dapatkan di dunia ini adalah pemberian dari Allah. Semestinya kan manusia itu punya rasa malu. Apalagi kalau asal-muasal penciptaan manusia itu adalah dari makhluk yang lemah, serba kekurangan, dan sangat fakir membutuhkan. Allah memenuhi segala hajatnya di dalam kehidupan manusia ini. Ya, kalau bahasa kita yang sudah Allah berikan ilmu, tentu semestinya kita malu. Tapi sebelum kita mendapatkan taufik, kita juga termasuk orang yang tidak punya rasa malu. Berarti ini adalah sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Di saat Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kita, memberikan nur, yaitu ilmu. Yang dengannya kita bisa membaca kalau diri kita ini banyak salah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan nur yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita bisa mengetahui ternyata maaf-maaf mayoritas. Dari kita tidak mengatakan seluruhnya isi Indonesia ini, mayoritas saudara kita yang mengakui berislam, beriman, banyak terjatuh di dalam pelanggaran dan menabrak hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita lihat, kita di kampung, di daerah, atau di instansi tempat kita kerja, atau barakallahu fikum di mana saja. Nah, inilah kegelapan hidup. Di saat kemudian jiwa, pikiran, semua tidak tersinari dengan ilmu, akan menjadi gelap jalannya barakallahu fikum. Pikiran tidak akan pernah diajak untuk kemudian berpikir masa depan di akhirat. Iradat, kemauan-kemauan sudah tidak ada kemauan untuk kehidupan yang abadi. Kemauan ada untuk hanya sementara kehidupan di dunia ini. Belum lagi tangannya, ya, langkahnya, matanya, telinganya, semuanya tidak dimanfaatkan pada jalan yang sebenarnya dan pada jalan yang karena ketujuan diciptakannya semua organ tubuh kita. Kenapa? Karena gelapnya barakallahu fikum kehidupan ini. Gelapnya kehidupan ini karena berkuasanya kejahilan dan kebodohan barakallahu fikum. Karena berkuasanya rahimani wa rahimakumullah jemaah. Maka disinilah letaknya sebuah kebanggaan di dalam hidup. Di saat Allah Azza wa Jalla menggampangkan dan memudahkan kita untuk belajar agamanya, mengkaji dan mendalami agamanya sebagai sebuah titipan melalui nabinya alaihi salatu wassalam terkait dengan Anda mau berbahagia, ini lo jalannya. Engkau mau menjadi orang yang selamat, ini lo jalannya. Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling lurus di kehidupan dunia yang mungkin sifatnya sementara, engkau menjadi orang yang paling merdeka hidupnya lahiriah dan batiniah, tidak ada yang menguasai kecuali kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengatur dan wajib kita tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian siapapun yang ingin memperoleh kebahagiaan yang abadi, ini loh jalannya. Titipan Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Ternyata tanggapan manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang mau menerima bimbingan itu sangat sedikit sekali. Ada yang melakukan penentangan. Tidak mau. Barakallahu fikum. Sampai kemudian anggapan pada dirinya, ajaran ini mengikat kebebasan. Yeah. Syariat ini dianggap mengekang kemauan dan keinginan kebebasan dia untuk berpikir. Syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka gambarkan bahwa mengajak kita kembali ke belakang, tidak ke depan barakallahu fikum. Padahal semuanya itu salah dan keliru rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menitipkan syariat ini untuk disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk sekarang dan untuk masa depan. Tetapi begitulah, di saat hidup ini sudah gelap gulita, tidak diwarnai dengan ilmu agama, maka gelap gulita barakallahu fikum. Tidak mampu berbuat kecuali cuma untuk dunia. tidak mampu berpikir kecuali cuma untuk dunia. Fisik ini digerakkan siap mulai dari pagi. Mungkin terkadang kita melihat ada orang sebelum subuh bahkan sudah berjaga, bahkan ada yang bangun jam 3. Bikin ini persiapan, itu persiapan ini. Sudah selesai, belum subuh, wes mangkat. Berangkat. Pulang kapan? Nanti sore. Fisik ini dihabiskan cuma untuk dunia. Terkadang banyak sholat tidak dikerjakan, cuma hanya ingin mengejar sebuah ketentuan hidup yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal itu pasti dia akan dapatkan. Pasti dia akan dapatkan. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang sudah ada dalam suratan takdir, harus mengorbankan akhirat. Bukankah ini adalah kerugian besar di dalam hidup? Bukankah ini merupakan kerugian besar di dalam hidup? Barakallahu fikum. Kerugian. Padahal terkait dengan urusan dunia ini, sudah ada catatannya dan tidak akan pernah berubah dan tertukar. Tidak akan tertukar. Baik, mungkin yang paling dekat antara istri dan suami, kemudian bapak, ibu dengan anak-anak, yang paling dekat. Tidak akan pernah tertukar suratan hidupnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, disinilah letaknya. Nilai nur cahaya yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan buat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Bahwa siapapun yang menginginkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, kemuliaan, ketinggian derajat di dunia ini sebelum di akhirat, ini yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ilmu, barakallahu fikum. Wahyu yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, itulah yang akan menjadikan seseorang paling terbaik, paling bahagia, paling lurus di muka bumi ini, dan yang paling tinggi derajatnya. Coba sekarang kita mengambil sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini salah satu contoh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla sudah persiapkan banyak hal. Pertama, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusan-urusannya. Kedua, Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Kalau kita bertanya apa sih takwa itu? Kita akan menjawab, ya akhi, takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau takwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, berarti itu dia ilmu. Ketakwaan itu adalah pengamalan daripada ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kif. Seseorang akan bisa mewujudkan ketakwaan di dalam hidup kalau dia tidak memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Maka dengan dia memiliki modal ilmu ini, dia sampai kepada derajat yang tinggi seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya, ai tingkat ilmu dan tingkat amalnya. Barakallahu fikum. Ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, orang yang paling tinggi derajatnya karena pengamalan ilmu, karena ilmu dan amalnya, berarti di sisi Allah orang yang paling dekat dengan bantuan. Orang yang paling dekat dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling dekat dengan perlindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau orang yang sudah paling dekat, karena dia paling tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, paling dekat dengan semua tadi, maka dialah orang yang keluar menjadi paling berbahagia di muka bumi ini. Maka di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa para walinya Allah itu tidak ada rasa takut dalam hidup. Orang mengkhawatirkan, wah Krismon ini, dia tenang dan tenang. Tidak gundah gulana barakallahu fikum. Mungkin taruhlah sekarang ini sedang berita hangat yaitu penyakit virus apa? Corona. Orang sudah gelisah barakallahu fikum. Dia menjadi orang yang tenang hidupnya. Karena dia tahu bahwa semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, tidak ada khauf pada diri mereka. Dan tidak bersedih. Siapa wali-walinya Allah Azza wa Jalla? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka yang dikatakan beriman dan bertakwa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti semua yang mungkin dicari, dikejar di kehidupan dunia ini ada jawabannya dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Cuma masalahnya sedikit orang yang mau melirik. Sedikit. Oh, kok sedikit? Iya. Karena orang yang diberikan taufik dan hidayah kepada arah itu adalah sangat-sangat sedikit. Maka di saat Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang tidak ada satu pun kaum, tidak ada satu pun umat kecuali Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya, setelah itu Allah membagi hamba-hambanya menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian Allah meletakkan pembagian di atas keadilan, kebijaksanaannya, rahmat dan karunianya yang dibangun di atas maha ilmunya. Allah mengatakan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla pastikan untuk mendapatkan hidayah. Dan di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla pastikan untuk disesatkan. Allah menyesatkan seseorang hamba. Tidak mau menerima, menolak bimbingan, menentang arahan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu karena keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau melihat dengan jujur, setelah Allah beritahukan kita ilmu ini, oh ternyata Allah menyesatkan seseorang memang benar-benar di atas keadilan. Loh, iya. Coba tanya, ketika kita sampaikan ayat ditolak, padahal dia orang Muslim. Padahal dia orang Islam. Semestinya, kalau orang Islam kan, yang punya, yang tahu tentang agamanya, punya landasan hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ketika disampaikan, semestinya Masya Allah, terima kasih. Ya, semestinya kan itu dan segera tunduk, tapi tidak mau. Ada yang sebentar nanti coba saya tanyakan sama kiai saya. Ada lagi dia coba otak-atik, itu salah, bukan itu maksudnya. Terus berbagai cara dan berbagai langkah. Lah, ini semuanya akan bisa menjadi sebab sebuah kesesatan itu terjadi. Berarti Allah tidak berbuat zalim di saat Allah memutuskan kesesatan. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim kepada mereka di saat ditentukan menjadi orang yang tersesat. Namun merekalah yang telah berbuat zalim pada diri mereka. Coba kita lihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fi qulubihim maradat. Apa artinya? Fi qulubihim maradun. Apa artinya? Di dalam hati-hati mereka wis ono penyakit. Sudah ada penyakit. Karena ada penyakit itu Allah tambah dengan penyakit berikutnya. Fazadahumullahu maradha. Allah Azza wa Jalla tambah lagi penyakit itu sebagai hukuman. Karena sudah ada penyakit. Barakallahu fikum. Fi kulubihim maradhan. Fazadahumullahu maradha. Berarti di saat kemudian ditambah penyakit parah, berarti itu merupakan sebuah akibat. Sebuah akibat barakallahu fikum dari apa yang sudah ada pada dirinya. Mari kita dengarkan agar kita mengerti. Benar-benar faham bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan itu semua di atas keadilan dan kebijaksanaannya, yaitu falamma zaghu, terus azaghallahu qulubahum, di saat mereka menyimpang dan menyeleweng, maka Allah Azza wa Jalla hukum untuk menyelewengkan secara total hati. Berarti sudah ada bibit untuk kemudian ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman itu ma'asyiral muslimin dan muslimat. Berarti kan kita harus menjaga. Kita harus lapang dada. Punya kesiapan untuk menerima apapun yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini semestinya. Tapi karena kita tidak membuka, ada rasa berat. Ada rasa dunianya akan hilang, ininya akan lenyap, itunya akan berakhir. Sampai kemudian dia berat untuk menerima nur yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita menjumpai sekarang di kehidupan kita banyak dari saudara-saudara kita. Yaitu, semua apa yang Allah telah cukupkan sesungguhnya di kehidupan dunia ini dijadikan sebagai alat kesempatan untuk kemudian menentang syariat Allah Azza wa Jal. Tidak mau mempedulikannya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau belajar, apalagi mau mengamalkan. Wajar kalau terjadi benturan, bentrokan hidupnya lo ya. Sekarang barakallahu fikum ya, hidup dengan kemaksiatan, nanti lari maksiat lagi, lari maksiat, benturan selalu. Dalam penilaian dan tinjauan manusia yang seperti ini, menganggap bahwa dia orang yang paling berbahagia. Bahagia. Sehingga orang-orang yang maaf-maaf seperti antum, barakallahu fikum, dilecehkan. Dipandang dengan mata sebelah. Apalagi di saat kemudian melihat Taruhlah pendidikan anak kita yang ingin menyelamatkan anak-anak kita dari kegelapan kehidupan dunia yang tadi sudah kita sebutkan. Sekian, seolah-olah hidup ini adalah benturan dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang kita saksikan. Di mana kita ketemu, di sana kita melihat. Barakallahu fikum. Nah, kita mewujudkan pendidikan untuk menyelamatkan benar-benar anak-anak kita. Itu terkadang dilecehkan loh. Dianggap dengan mata sebelah. Dilihat dengan mata sebelah. Ya. Padahal kalau kita melihat mulai dari pendidikan yang paling kecil, kalau TK, itu sudah banyak benturannya dengan syariat Allah. Maaf dulu ya. Kita menemukan dengan penuh kejujuran. Mulai dari ini, masa kecil ini, sudah banyak benturan dengan syariat Allah yang kita temukan. Naik lagi, belum SD-nya. Belum SMP-nya. Belum SMA-nya. Benturan. Kita prihatin. Oleh karena itu kita mencoba mewujudkan di dalam hidup yang terbaik. Kita mencoba mengumpulkan kemampuan kita. Kita mencoba mengumpulkan saudara-saudara kita. Yang kemudian ada dukungan, ada barakallahu fikum kesiapan untuk mewujudkan pendidikan walaupun mungkin kecil. Tapi sesungguhnya itulah dia. Yaitu pengajaran hidup menuju kebahagiaan dan keselamatan. Usaha-usaha untuk menjadikan diri kita yang hidup menjadi orang yang mulia. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahiman wa rahimakumullah. Ternyata setelah kita mengerti hal itu semua. Kondisi muslimin secara khusus. Ya, masyarakat kita secara umum berada di dalam hal seperti itu. Gelap gulitannya hidup. Tiba-tiba Allah bukakan hati kita untuk menerima an-nur cahaya. Allah Azza wa Jalla berikan kepada seluruh fisik kita. Untuk kemudian terbimbing di atas ilmu. Bukankah ini adalah anugerah yang sangat besar di dalam hidup? Dari Allah Azza wa Jalla. Kemarin pikiran kita seolah-olah merdeka. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Apalagi mengarahkannya. Apalagi menyetopnya. Sekarang disetop sendiri dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan punya kesiapan. Dia tidak berpikir. Kecuali yang bermanfaat buat dunia dan akhiratnya. Demikian juga langkah-langkahnya. Ya, tangannya, gerak-gerik matanya terjatuh di dalam nabrak syariat, dia segera astagfirullah kembali kepada Allah SWT. Semuanya itu adalah hikmah dan fadilah serta samratun min samaratil ilm, buah dari buah ilmu yang diperoleh dan didapatkan oleh seseorang di dalam hidup. Oleh karena itu mari kita mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Untuk mengingatkan kepada kita. Bahwa ternyata kita tidak akan bisa ma'asyiral muslimin. Untuk menjadi orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Menjadi orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Kecuali melalui ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله عز وجل في dalam surat az-zumar ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qul katakan wahai rasul Allah hal yastawi alladhina ya'lamun apakah sama kondisi orang yang berilmu walladzina la ya'lamun dan orang yang tidak mengetahui ay tidak berilmu dalam surat apa tadi Az-Zumar ayat 9 Allah azza wa jalla mengatakan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi ayo sekarang buka pikiran kalian katakan wahai rasul Allah kepada mereka Tanyakan, apakah sama keadaan, kondisi, hidup, warna-warni, warna orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Barakallahu fikum. Kalau saja di tengah masyarakat, kan kita menemukan, oh itu Pak Ustaz loh di kampung. Ketika kita ngelihat, oh ya, Ustaznya yang sudah bisa jadi imam, sudah bisa ceramah, sudah bisa mimpin tahlilan, pokoknya sudah, oh ya, barakallahu fikum. Apalagi kalau dia pinter, doanya itu panjang sekali. Hah, jadi Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Artinya, di hadapan orang-orang maaf-maaf ya, jauh dari ilmu, orang yang melebihi dirinya itu, atau melebihi yang ada di masyarakat, naik pamornya. Ya, barakallahu fikum. Sudah tambah laci. Pak Ustaz ini sudah naik haji. Semakin tinggi kedudukannya. Kemarin mungkin ya imam ya setengah-setengah penghormatan masyarakat karena belum naik haji. Setelah ziarah ke Baitullahil Haram, naik. Oh, Pak Haji. Ustaz Haji. Ya. Yeah. Nanti naik lagi. Jadi, imam kalau di kita, di NTB itu, Tuan Guru Haji. Gurunya, guru-guru disebut dengan tuan. Dia akan dapat gelar TGH, Tuan Guru Haji, kalau dia sudah berangkat ke Baitullahil Haram. Naik lagi. Kan itu kelebihan dalam pandangan mereka. Kalau kacamata ilmu, barakallahu fikum, kita memandang, oh mereka itu tak punya. Tidak punya orang alim, orang pintar, tidak punya. Kalau kaca pandangnya itu adalah benar-benar ilmu agama. Nah, kata-kata apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Mesti jawabannya kita bagaimana? Tidak sama. Tidak pernah akan sama. Barakallahu fikum. Coba dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berbicara tentang hukum memakan daging hasil buruan anjing yang sudah dididik, diajari cara berburu. Nas-nas dari Nabi alaihi salatu wassalam juga demikian. Telah berbicara hukum memakan daging hasil tangkapan anjing yang diajar ilmu berburu. Ada pemburu di sini? Hah? Tidak ada. Barakallahu fikum ya, kalau kita di kampung sana, ya satu orang terkadang buat dua anjing, empat anjing, ya untuk berburu. Barakallahu fikum. Anjing yang tidak berakal, kondisinya ya dalam pandangan kita adalah najis, kotor. Tapi di saat diajari cara berburu, dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu cara berburu itu bila diajarkan dengan anjing yang tidak diajarkan. Barakallahu fikum. Kalau saja anjing yang tidak berakal diajari ilmu sehingga dia faham dengan ilmunya, dengan nalurinya, dia faham ternyata ketika dia berburu, dia cekik sampai kemudian mati, dia bawa kepada tuannya. Ternyata itu boleh untuk dimakan. Di saat melepaskannya dengan mengucapkan bismillah. Tapi pekerjaan mulia dari anjing ini akan ternodai kalau ada anjing orang lain, anjing orang lain ikut nimbrung. Ya. Kenapa? Karena khawatir anjing orang lain itu dilepas tidak mengucapkan apa? Bismillah. Ini satu. Kedua, kalau ada anjing lain ternyata anjing liar ikut nimbrung, lebih tidak boleh lagi. Berarti dia akan boleh dimakan di saat benar-benar ya, dia berbuat dengan ilmu yang murni, bebas dari hal yang merusak kemurnian ilmu itu. Kalau saja makhluk yang tidak berakal terbedakan derajat mereka yang satu dengan yang lain karena ilmu, bagaimana lagi manungso ini yang Allah Azza wa Jalla sudah titipkan akal untuk memuliakan mereka, membedakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, katakan wahai Rasul Allah, tanyakan kepada mereka, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita akan menjawabnya, tidak akan sama. Wah, tidak usah kita mau mengukur fulan, fulana, tidak. Mengukur pada diri kita sendiri. Di saat sekarang Allah Azza wa Jalla berikan kita ilmu dengan sebelum Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita untuk berilmu. Beda jawab atau tidak? Sangat. 180 derajat. Bedanya, barakallahu fikum, kondisi kita yang Allah Azza wa Jalla telah panggil untuk mendapatkan rezeki berilmu ini dengan sebelum kita mendapatkan ilmu, barakallahu fikum, bimbingan untuk berilmu, jauh perbedaannya. Apalagi kalau kita mau melihat kepada yang lain. Maka di sini barakallahu fikum, sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggampangkan, memudahkan bagi kita untuk belajar agamanya yang lurus, benar-benar lurus, benar-benar lurus. Karena tentu perlu juga kita ingat bahwa setelah mendapatkan bantuan seperti ini, akan banyak ujian dan cobaannya. Ya, bagaimana itu? Pertama kali muncul dari diri kita sendiri. Taruhlah misalkan, ada orang yang benar-benar Masya Allah, dia beramal, dia menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Nah, ada orang yang mirip. Ya, mirip penampilannya, dia berhijab, kalau wanitanya, lakinya dia barakallahu fikum jenggotan, kemudian berpenampilan sunnah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus, dia mengaku sebagai seorang sunni salafi. Misalkan. Tapi banyak kelonggaran yang diberikan. Ini boleh. Ini tidak boleh. Itu ya tidak apa-apa. Ada fatwa kok para ulama. Terus. Nah, di situ akan diuji seseorang. Kalau ternyata pada diri kita ini punya tanggapan. Ingin ya, janganlah selalu terikat, wah, apa istilahnya itu, kalau bahasanya jangan terlalu keras lah, ya yang anu sedikit lah, yang agak-agak ngaret. Ngaret itu apa ya? Iya, agak sedikit gitulah. Nanti ya bisa sempit, terus bisa. Ah, kalau kemudian pada diri ada dan memang itu akan ada kecenderungan. Kalau orang tidak kemudian diberikan taufik dengan benar dan dia tidak menjaga ilmu itu, dia akan terus, oh ternyata ada orang sunni salafi yang seperti itu. Gabung, tinggalkan. Yang sikap bagaimana dia tadi, benturan dengan orang tua dia siap. Benturan dengan atasannya dia jaga. Benturan dengan temannya juga, terus. Lambat laun. lemah. Barakallahu fikum. Nah, kelemahannya itu maaf-maaf, tidak ada yang akan menyambar kesempatannya kecuali setan. Terus menggeret dia. Menuju tadi orang-orang yang bersifat karet. Ya di dalam memegang manhaj, ketika nu ya nyempit, ketika butuh lebar, lebar. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah kerugian di dalam hidup. Ternyata nikmat ini harus kita jaga dan harus barakallahu fikum kita lindungi. Rahimani wa rahimakumullah, karena disitulah dia kemuliaannya barakallahu fikum, di saat seseorang benar-benar berjuang dan berkorban atas kelurusan hidup, disitulah dia kemuliaan barakallahu fikum. Ada orang tidak berani. Kalau kita sama itu banyak sekali. Tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak. Wah, istri kita juga demikian. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, ini barakallahu fikum sudah kegagalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga perlu kita jaga barakallahu fikum nikmat berilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya di dalam surat Mujadilah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat yang 11. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Coba kita camkan baik-baik. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang berilmu dari kalian. Sekarang kalau kita bertanya, ya barakallahu fikum, taruhlah di sebuah instansi. Ada orang yang dikatakan, ya paling pintarlah, paling hebat, paling tertinggi posisinya di instansi itu. Ya. Barakallahu fikum, kalau kita cari tahu, cari informasi, ternyata memang pantas. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling tinggi, ya apa istilahnya itu, sekolahnya. Berarti kan lebih berpengetahuan terkait dengan bidang yang dia berada padanya. Sehingga wajar kalau posisinya itu adalah paling tinggi. Barakallahu fikum. Dipuji, disanjung, dan seterusnya. Dia bisa mendapatkan posisi seperti itu karena memang ilmunya barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Allah meninggikan orang-orang yang al-mu'minun. Al-mu'minun itu adalah dua. Orang yang paling tinggi tingkat pengamalan ketaatan lahiriahnya dan orang yang paling tinggi tingkat pengamalan amalan batiniahnya, al-mu'minun. Para sahabat dikatakan mu'minun, bahkan Allah jadikan sebagai tolak ukur keimanan orang-orang setelahnya, karena mereka adalah orang yang paling bagus dalam menerapkan imannya. Barakallahu fikum, yang paling tinggi di dalam menerapkan keimanannya. Berarti orang dikatakan beriman dengan benar kalau dia berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi iman itu merupakan penerapan sesungguh, merupakan ilmu. Barakallahu fikum. Kedua, iman itu merupakan amal. Maka orang dikatakan benar-benar beriman di saat dia berilmu dan beramal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Keberikutnya, walladhina utul ilma darajah. Dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat diangkat oleh Allah ke beberapa derajat. Sekarang derajat yang dimaksud ini di mana? Ada yang menafsirkannya di akhirat kelak, dan ada yang menafsirkannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada pertentangan sama sekali. Bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengangkat siapapun yang pantas untuk diangkat di dunia dan di akhirat. Contoh tadi kita sebutkan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Di kehidupan dunia, ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, bisa dia hidup di dunia ini, adalah orang yang menjalankan kehidupan ini dengan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kita sebutkan di depan, bahwa ketakwaan itu merupakan penerapan dari apa? Ilmu rahimani wa rahimakumullahu jalla. Berarti pengangkatan derajat di dunia itu, pengangkatan derajat terhadap orang yang berilmu, orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Mari barakallahu fikum, kita dengarkan di antara bentuk pengangkatannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya, ay tawadu, merendah karena ridha terhadap si penuntut ilmu. Satu. Kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang berilmu itu akan diampuni buatnya oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wal hitanu fil jawfil ma'i. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di air. Kita dengarkan baik-baik. Rasul alaihissalatu wassalam memuji ilmu, memuji orang yang berilmu. Ini kaitannya dengan apa? Yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Dan ilmunya itu benar. Barakallahu fikum. Mana ilmu yang benar? Ya sudah kita memahami. Yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang difahami sebagaimana pemahaman para pendahulu kita yang soleh, dari mulai dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, para sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini dia ilmu yang dipuji barakallahu fikum. Ya, tapi kan ayat dan hadis seperti ini kan dipakai oleh siapapun juga. Ya, orang yang belajar, maaf-maaf ya. Ya, belajar beribadah dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di sebuah pondok pesantren juga dipakai ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dipakai. Padahal kalau kita mau mengoreksi ilmu, maaf-maaf ya, ilmu yang dipelajari wisalah. Terus dari sisi mana mau dipuji? Dari sisi mana mau diangkat? Ilmunya saja yang dipelajari sudah salah dan keliru. Bagaimana akan dipuji barakallahu fikum? Ya tentu dari ilmu yang salah dan keliru ini akan melahirkan pengamalan-pengamalan yang salah dan keliru. Terus pujiannya itu dari sisi mana? Rahimani wa rahimakumullah ujarnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada yang dimaksud dengan orang yang berilmu yang dipuji, ilmu yang disanjung, kecuali ilmu yang memang benar-benar murni datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang difahami dengan benar. Ini barakallahu fikum pertama yang harus kita ketahui. Jadi ayat-ayat itu kaitannya dengan orang-orang yang seperti tadi. Antum ngomong di masyarakat seperti ini penjelasannya, wah habis sudah. Habis. Tapi sekarang kita kepingin. Kita ingin bermodalkan. Atau kita menganggap bahwa kita ini sudah bermodal. Modal yang besar. Kita mencoba menawarkan gratis ke tengah masyarakat kita. Ini yang kita. Tapi kan kita harus tahu ya. Sebagaimana ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innama tunqadu ural islami urwatan. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ikatan Islam itu lepas seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, setali demi setali. Kapan? Bisa tumbuh di tengah orang-orang Islam itu pemuda yang tidak mengerti tentang kehidupan jahiliyah. Maksudnya tidak mengerti tentang kerusakan hidup jahiliyah. Bagaimana gambarannya ucapan ini? Coba kita dengar ucapan penyair. Arabtu syarra la lishar. Saya mengerti kejelekan itu bukan untuk melakukannya dan mengamalkannya. Wa innama litawaqqihi. Aku mengenali kejelekan itu untuk bisa melindungi diriku. Wa man lam ya'rifil khaira minasyari waqa'ati. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan itu dari kejelekan, maksudnya dia cuma ma'ruf, dia akan terjatuh kepada kejelekan itu. Maka oleh karena itu, saya mengajak tadi, kalau kita mau, ya coba baca pondok-pondok kita, ya muslimin, sudah memprihatinkan. Walaupun di satu sisi, ya Allah, kita berbahagia. Banyak yang mau mondok pesantren, misalkan. Tapi sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Ustaz, terkait tadi kita gambarkan, meletakkan ayat-ayat pujian tentang, satu contoh ya, meletakkan ayat-ayat sanjungan dan pujian terhadap ilmu dan orang-orang yang berilmu. Padahal kan tidak akan dimaksud. Barisan-barisan ini tidak akan dimaksud. Tapi dipakai. Ini untuk maaf-maaf kalau bahasa ya kasarnya ya untuk ngelabui ya. Ya supaya pondoknya rame. Kalau sudah rame kan banyak apa namanya? Hah? Sudah rame apa? Ya, masukan kan begitu. Barokah kan ke arah sana larinya. Tapi menggunakan ayat-ayat. Kedua, kita mengerti bahwa kenapa melakukan hal ini dengan penuh kejujuran ilmu yang kita miliki, husnudzan kita kepada mereka, karena belum mengertinya mereka tentang hakikat ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kalau mereka mengetahui dan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya, dia akan sadar seperti saya dan antum. Ya, seperti saya dan antum, mungkin antum ada yang pernah duduk di pondok pesantren dulu. Ya, walaupun mungkin pondok pesantrennya ya sampai batas sanawiyah mungkin atau lebih dari itu. Ya, baru kan kita sadar barakallahu fikum. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan amal, inilah yang dimaksud. Orang yang mengilmui Al-Quran dan Sunnah itu dengan benar, dan orang yang mengamalkan dan mempraktikannya dengan benar pula, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, dan yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Terlalu banyak nas-nas barakallahu fikum yang kita temukan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, seperti mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia berilmu tentang agamanya. Ingat lagi bahwa yang dimaksud berilmu tentang agama adalah seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkannya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berikutnya, di saat kita bertemu dengan hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, bila meninggal anak Adam putus semua amalnya kecuali tiga, min shadaqatin jariyatin, ilmu yang sedekah yang berjariah. Kata Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, saya bacakan barakallahu fikum, kata beliau, ma tasaddaqa 'abdun bi shadaqah, tiadalah seorang hamba bersedekah dengan sebuah sedekah afdhala min mau'izatin ya'idhuha, lebih afdhal dan lebih utama dari nasihat dan wejangan yang dia berikan kepada ikhwanan lahu, kepada saudara-saudaranya mukminin. Fayatafarraquna wa qad nafa'ahumullahu biha, mereka berpencar, Allah sudah memberikan manfaat pada diri-diri mereka. Berarti ilmu itu adalah sebuah apa? Sedekah. Kalau mau mengatakan sedekah jariah, oh ini lebih lagi sedekah jariahnya. Ya? Dibanding dengan hanya membangun di tempat ini. Kalau ini kemanapun, barakallahu fikum, dia hidup, ya, orang yang diajari itu, dia mengamalkan apa yang telah diberikannya, maka itu terus menjadi amal berjariah. Mengalir, mengalir, mengalir hasil dan buahnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'. Siapa saja yang menjadi teladan baik, dia yang memulai, dia yang mengawali, lalu kemudian orang-orang mengikuti dan menirunya, maka dia tetap dapat bagian dan ganjaran. Ganjaran dia yang berbuat, ganjaran kedua, karena sebab dia orang lain berbuat, maka dia akan tetap mendapatkan ganjaran di dalam hidup, barakallahu fikum. Nah, ini kan amalan besar yang terus berkesinambungan nilainya. Itulah dia ilmu agama. Oleh karena itu kita sebagai kedua orang tua harus lebih-lebih bersemangat untuk belajar, belajar, belajar. Di saat kita menyerahkan anak kita di sebuah pondok pesantren atau di pendidikan-pendidikan ahlu sunnati wal jamaah, maka kita kedua orang tua juga harus memompa semangat belajar. Belajar. Barakallahu fikum. Saya bacakan sedikit sebagai penutup dari ucapan Al-Imam As-Sya'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sungguh telah banyak nas-nas dari Al-Kitab dan Sunnah ala fadlil ilmi wa syarafihi wa fadli ahlinya, yang berbicara tentang keutamaan ilmu, keagungannya dan keutamaan orang yang berilmu. Sampai kemudian beliau mengatakan, wa anna kulla syai' yaftaqiru ilaihi, segala sesuatu ini butuh kepada ilmu. Makanya jangan heran kalau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, annasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia ini butuhnya kepada ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Kalau kita butuh makan sehari kira-kira, paling minimal lah. Dua kali. Ada orang sekali loh. Ada orang gak mau makan nasi loh, maunya sayur. Iya. Yeah. Artinya sudah terpenuhi kebutuhannya. Barakallahu fikum. Sekali, dua kali, atau tiga kali. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Wa hajatuhum ilal ilmi akthar. Tapi kebutuhan dia terhadap ilmu itu lebih. Ya. Wa hajatuhum ilal ilmi akthar. Apa kata beliau? An-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ilal ta'am wasyarab. Wa hajatuhum ila ta'am syarab fil yaumi marratan wa marratain wa hajatuhum ila al-ilmi adad al-anfus. Kalau kepada makanan dan minuman, ya sehari bisa dua kali, satu kali. Tapi kepada ilmu adad al-anfus, tarik keluar masuk nafasnya, dia butuh kepada ilmu. Keluar rumah, adakan ilmunya atau tidak? Masuk ada, masuk WC ada, tidur ada, makan ada, semuanya. Mau keluar, mau di atas kendaraan, ada enggak bimbingan untuk berdoa? Mau berpakaian, ya. Semuanya ada bimbingan. Masalah sendal sekarang, barakallahu fi, ada bimbingannya enggak memakai sendal? Subhanallah. Ada dal anfus. Masuk keluarnya nafas membutuhkan ilmu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu lebih dari segala-galanya, berarti kita dituntut untuk bersemangat dengan barakallahu fikum, semangat yang tinggi rahimani wa rahim. Apalagi beliau mengatakan rahimahullah, wa anna kulla syai'in yaftakiru ilaih. Semua atau segala sesuatu itu butuh kepada ilmu. Wa anna an-nasa kullahum fi dhulumat illa man istanara bi nuril ilmi. Manusia ini berada di dalam kegelapan seperti yang kita gambarkan tadi. Mau ke pasar, ya Allah, antum melihat orang yang menabrak syariat Allah. Kita lihat di pasar ada orang yang mungkin dari kampung bawa sayur. Ya. Sudah laku satu, datang, letakkan. Itu tanda apa itu? Oh, ternyata mbah ini bawa sayur. Tidak bisa, kecuali harus terikat dengan modal. Modal itu, ya, ima rentenir yang terus keliling. Kalau kita di Sumbawa itu, ya, kalau sudah keliling ini orang, pul tangannya. Mas kiri kanan, sudah pakai hajah lagi, lili nagih. Tentunya memang benar-benar diikat orang dari kampung. Sampai barakallahu fikum ada di sebuah kampung yang gantung diri. Kenapa? Karena ketika mau menggarap ladangnya, maaf, geruduk ini. Dari bangsa, dari mulai yang kecil, nawarkan untuk modal. Ya, permainan apalagi Cina. Paling maaf-maaf ya. Jelek sekali cara beramal dan berbuat. Muamalah turun. Kasih modal, kasih ini, kasih itu. Pas nanti dibeli barang dengan murah. Barakallahu fikum. Dan itu sudah diikat harus jual pada dia. Permainan rahimani wa rahimakumullah. Kalau sampai kemudian merugi, tidak bisa menutupi utangnya. Ya, mungkin kalau misalkan gagal panen. Itulah menyebabkan stres. Masyarakat kita muslimin. Ini cocok tanam, di situ di pasar. Bertabrakan, menabrak syariat-syariat Allah. Sedih kita. Melihat hal itu, barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini maknanya bahwa kegelapan hidup itu benar-benar dan tidak akan terlepas dari kegelapan itu kecuali dengan manistana rabbinuril ilm. Yang bebas, merdeka, lepas dari kegelapan hidup adalah orang yang Allah Azza wa Jalla lenyapkan, artinya Allah Azza wa Jalla sinari dia dengan nur al-ilm. Walaupun dia butuh, tetapi tidak akan pernah dia lagi berhubungan dengan apa. Kan begitu. Itu ilmu yang dia barakallahu fikum punya. Dia jaga. Walaupun mungkin kemarin, menurut dia, dia bisa merdeka, bisa ini dengan bang. Kalau dia sudah berilmu, dia sadar. Oh, ternyata. Enggak. Tiadalah keharaman itu kecuali membuat beban di dalam hidup. Dibanding dengan mengelola apa yang dia miliki dengan hasil seperti yang Allah telah tentukan dalam suratan, tidak akan bertambah. Walaupun menarik bank dari semua, ya bank misalkan, tetap jatah hidupnya yang tidak pernah terlepas dari apa? Dari apa yang sudah tersurat. Barakallahu fikum. Coba mau dihitung-hitung. Ya, sekarang ada orang yang setelah dia mengerti ilmu, dia kembali lepas ini, lepas itu. Menurut dia mungkin ya, ada orang tuanya, loh, kok kamu semakin mundur? Enggak, bukan mundur. Mungkin hasilnya kemarin, dia lihat berlipat-lipat, tapi kan di situ utang. Ini, loh, terus, apa? Sekarang, enggak ada itu. Ini dia rezekinya, murni. Berarti kan, untung apa tidak? Untung. Enggak ada beban hidup, kecuali menikmati hasil karyanya sendiri. Tidak ada yang mengkhawatirkan nanti kalau failit, semuanya diambil, rumahnya diambil, ininya diambil, itunya. Kan mengerikan. Jadi itu semua benar-benar menjadikan seseorang hidup menakutkan sesungguhnya. Tapi mereka menganggap orang yang paling senang. Nah ini dia, orang-orang yang tidak diberikan petunjuk kepada ilmu. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin dan muslimat, mari kita jaga nikmat yang besar ini, barakallahu fikum. Nikmat diberikan kita petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar ilmunya dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Barakallahu fikum. Kesalahan datang dari diri dan syaitan. Dan kebenaran itu mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.